dan kita lanjutkan dengan kajian ba'da zuhur kita seperti biasa. Semoga berkumpulnya kita pada siang hari ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak Allah akan mengumpulkan kita kembali dalam surganya. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau yang telah memberikan contoh terbaik kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa buah pengumuman. Yang pertama yaitu Majelis Taklim Telkomsel akan mengadakan program Hafiz Quran MTT, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni untuk kategori dewasa, untuk karyawan maupun outsource, dan juga untuk anak karyawan. Untuk detail informasinya dapat jamaah dapatkan dengan bertanya ke Sekretariat Majelis Taklim Telkomsel di Telkomsel Smart Office lantai 9. Kemudian pengumuman yang kedua, pada tahun 2017 ini Telkomsel kembali mengadakan seleksi perjalanan dinas haji untuk karyawannya, dan untuk pendaftaran jamaah bisa buka di situs haji.telkomsel.co.id. Pendaftaran akan dibuka sampai dengan tanggal 8 Juni 2017. Demikian dua buah pengumuman yang kami sampaikan. Jamaah Masjid Tarqiyah Taqwa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim bersabda, "Al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minun dhaif wa kullu fi khair." Mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah walaupun pada keduanya terdapat kebaikan. Maka pada siang hari ini tema kajian zuhur kita adalah kecintaan Allah kepada mukmin muslim yang kuat, yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau yang biasa kita sapa dengan Agim. Untuk mengingat waktu, kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Agim, tafadhol kami persilakan. Saya enggak enak kalau bicara ada yang sedang sholat, mending sholat sunnah aja dulu dua rakaat ya. Ya. Untuk semua jamaah dipersilakan merapat, kalau biar jamaah yang di belakang bisa dapat tempat yang lebih proper. Jadi gimana ini saya ceramah sekarang? Saya kalau ada sholat dan saya bicara saya enggak enak, isi ngerusak sholat. Silakan maju sambil zikir hadirin, sambil nunggu saudara kita selesai sholat sunnah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bin nuri hidayatik kama nawwartal ardu bin nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana innaka antas samiul alim. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu, hambamu yang istiqomah di jalanmu. Golongkan kami menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin berani ceramah tanpa minta tolong ke Allah, sedang pemilik kebenaran itu adalah Allah. yang bisa membuat kita paham juga dengan izin Allah, membuat kita bisa beramal juga dengan taufik Allah. Maka selalu doa dalam segala urusan. Doa adalah saripatinya ibadah. Alhamdulillah hadirin, saya bersyukur. Ini suaranya terdengar semua? Kalau kurang keras, kerasin saja dikit. Saya senang sekali ini ada masjid sebesar ini di sebuah perusahaan. Ini benar. Karena kalau ingin membangun sesuatu, awali dengan memakmurkan masjid. Sederhana sekali hidup ini. Bahwa semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Dan orang yang senang memakmurkan masjid itu orang-orang yang dijamu oleh Allah. Ya, tidak ada tempat jamuan terbesar selain di rumah Allah. Jamu dengan ampunan, jamu dengan rahmat, jamu dengan keberkahan, jamu dengan mustajab doa. Kalau ini keputusan direksi, insya Allah benar ini keputusannya. Dah enggak dibawa Telkomnya, mah yang dibawa masjidnya. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat dari depan ini ada kemiripan, ya seperti tahun lalu juga ini. Tiga hal yang mirip. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Ya, benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk tergantung cara menyikapinya, ya. Rasulullah banyak masalah dan menjadi mulia. Jadi orang stres pasti bukan karena masalah, tapi karena salah menyikapi masalah. Ya, orang tidak lulus ujian kan bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Makanya jangan takut menghadapi masalah apapun. Yang kita takutkan salah menyikapinya. Yang kedua, maaf ya, saya lihat ini wajahnya, wajah-wajah banyak dosa ini hadirin. Ini serius hadirin. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Acung. Bapak mau ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Yang sedang. Jujur ya, acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Berarti kan benar ya. Ada beberapa yang tidak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali katanya. Tiga, yang ketiga ini wajah-wajah ada kemiripan. Ini wajah-wajah pasti meninggal ini. Benar. Acungkan tangan yang yakin Ramadan tahunnya akan datang pasti masih hidup. Kita kan gak yakin, betul? Bahkan lebaran aja belum tentu kita masih hidup. Makanya kalau kita tahu bahwa kita banyak masalah, masalah itu hanya gampang kalau Allah ngegampangin, Pak. Bukan perkara pinter, yang pinter juga banyak yang stres, betul? Masalah itu menjadi mudah kalau Allah memudahkan, cuman itu. Sayangnya kita kalau ada urusan tuh jarang-jarang mengingat Allah. Kenapa hujan turun? Karena matahari membuat air menguap, kemudian air berkumpul menjadi awan dan pada suhu tertentu turun menjadi hujan. Rumit benar. Kenapa turun hujan? Karena Allah memerintahkan hujan turun. Syariatnya Allah takdirkan air menguap lewat ke matahari, dikumpulkan dalam bentuk awan oleh Allah dan pada tempat tertentu yang Allah kehendaki maka hujan itu turun. Nah, kita suka sibuk dengan segala hal tapi Allahnya enggak disebut. Benar? Kayak bapak ingin dicintai istri, susah Pak. Model-model kayak gini gak bisa. Oh serius Pak, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Walaupun Bapak mau fitness, mau apa gitu, kalau dibikin enak mah enak aja istri ke Bapak. Kita mah gak nyebut Allah, makanya sudah dalam Ramadan ini mah kita sederhanakan saja. Segalanya harus pakai target Pak. Kayak memanah tanpa target bisa jadi tetangga yang menjerit ya. Harus jelas target. Cuma empat target hidup kalau ingin untung, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilussolihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hafal ini. Menurut sebagian ulama kalau Al-Qur'an ini cuma surat Al-Asr aja udah selesai itu kehidupan, Pak. Jadi setiap insan itu makin rugi, Pak. Makin tua makin rugi. Kecuali satu, orang yang menggunakan waktunya itu dengan iman, makin beriman, makin paham kebenaran. Karena segalanya jadi enteng kalau yakin ke Allah, Pak. Contoh tadi tentang rezeki. Rezeki itu stres bagi yang gak sadar, Allah yang ngebagiin. Kalau bagi yang beriman, Allah yang ngebagikan, Allah yang nahan, Allah yang ngambil. Gitu aja rezeki itu, Pak. Kita mah tidak disuruh nyari rezeki, jemput rezeki. Yang disuruh dicari itu keberkahannya. Tenang saja, bagi orang yakin ke Allah mah, dari lahir sampai mati sudah ada rezeki. Handphone siapa itu? Istighfar ya. Pengajian hukumnya wajib ya. Messi aja atau Ronaldo gak pernah bawa HP lagi main bola. Hadirin, sampai di mana barusan, Pak? Tuh daya ngomongnya teh enggak Ronaldo itu udah jelas. Mubazir pisan mikir teh hadirin, efektif. Jadi satu, amanu, beriman. Arti beriman tuh paham kebenaran. Kalau kita udah paham enteng, Pak, bekerja tuh benar-benar buat nambah iman. Seperti kemarin pilkada tuh sebetulnya yang paling penting tuh nambah iman. Bahwa kekuasaan itu milik Allah. Tenang, bagi orang yang yakin mah gak usah ambisius kepada jabatan. Dan gak mungkin semuanya jadi dirut Telkomsel, benar? Dan yang jadi dirut mah pasti yang udah ditetapkan Allah. Kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sana tu'til mulka, itu mah kehendak Allah saja, Pak. Kalau Allah mau jadiin, jadi aja jalannya. Anies jadi gubernur, walaupun hiruk-pikuk tetapnya jadi, Pak. Walaupun ada pembagian sembako dan sebagainya, pilih nomor 2. Pas milih 1, 2, cus aja, jadi nomor 3 yang, ya begitulah. Makanya enggak usah ambisius dalam duniawi. Tenang, dalam Islam tidak boleh ambisi kejabatan. Ambisi aja bisa kerja dengan benar, ya. Tenang, rezeki mah di perut ibu udah beres. Di perut ibu ada enggak rezeki kita dulu? Jawab. Cukup tidak? Cing mantep hadirin, cukup tidak? Mana yang lebih hebat? Kita nyari rezeki, janin nyari rezeki, rezeki yang deketin janin. Tuh. 9 bulan tuh, lahir ke dunia jadi bayi, ada rezekinya enggak? Cukup tidak? Siapa yang ngejar? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedeketin bayi, langsung ada air susu ibu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi ngeluarin, Pak. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin, jawab. Hah? Sapi, mana ada sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, Pak, tapi perlu salah, air susunya. Makanya air susunya yang datang. Ini teh gedung teh keren hadirin ya. Tadinya berharap yang isinya lebih keren, tapi gak apa-apalah ya. Teruskan, sampai segede gini. Ini kita nih, udah puluhan tahun hidup. Lihat waktu sahur atau waktu buka, mana yang lebih hebat? Kita ngedeketin rezeki, rezeki ngedeketin kita. Aduh, dasar jarang mikir kayak gini. Lihat nasi dari mana, garam dari mana, sayuran dari situ, tomatnya dari mana, ikan dari mana-mana, telurnya, ayamnya dari mana. Demi Allah, ngumpul di tempat makan kita tiap hari kayak gitu, Pak. Coba kalau kita harus nyari makanan, enggak akan ketemu. Cari telur ayam aja harus cari ayam hamil, serumit banget. Tapi dah afala tatafakkarun, kenapa enggak pakai pikir? Harusnya dengan lihat saya 55 tahun hidup, enggak pernah tuh sehari aja Allah enggak ngasih minum, enggak pernah tuh. Semuanya dicukupi. Nah kalau udah yakin kayak gitu, tenang tuh, beneran. Alhamdulillah, dititipin anak 11. Ya enggak ragu dengan rezeki anak, yakin itu anak pasti ada rezekinya. Karena anak itu bukan bikinan saya. Saya boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal total. Bikin sehelai rambut aja enggak sanggup, itu mutlak tuh anak-anak tuh ciptaan Allah. Kalau ini udah menghujam, tenang, paling nah rezekimu udah ada. Jemput dengan cara yang benar. Rezeki dapat, pahala dapat, baru hidup bahagia. Kalau enggak benar bisa ketemu tapi haram. Tugasmu bukan nyari rezeki, jemput rezekimu, cari keberkahannya. Jelas, benar? Halo? Ya udah, begitulah. Kayak diisi di kantor, udah musim mutasi kalem. Udah cukup, ah. Cukup ya. Sebab tiap ada yang berdiri jadi pusat perhatian. Diam, Ustaz. Efektif. Enggak usah stres. Sekarang katanya di koran Pilgub Jawa Barat ada salah satu disebut namanya ya Abdullah Gimnastiar. Gas emang enggak capek mikir. Satu, Mas emang enggak ada ambisi. Yang kedua, yang ngatur takdir itu Allah. Kalau emang saya takdirnya di sana pasti jadi. Yang jadi ah. Ini ada rumus hadirin di dalam jabatan itu. Kalau kita tidak ambisi ya. Kalau seseorang ambisius kepada jabatan, kalau dia jadi, kan yang tilmulka itu hanya Allah yang menetapkan, Pak. Kalau dia jadi ke jabatan itu, dia mencarinya enggak ditolong, wah bisa capek, gelisah, galau, sikut sana, sikut sini. Kalaupun jadi, selama bekerjanya enggak dapat pertolongan Allah, Pak. Dikelilingi oleh orang yang enggak enak, pusing, enggak ada waktu buat ibadah, enggak bahagia, stres aja. Ujungnya hina. Karena amanah itu harus pertanggungjawabkan dunia akhirat. Tapi kalau kita enggak ada ambisius, lempeng aja, kerja yang benar. Kalau takdirnya jadi itu, Pak. Tapi menuju ke sana Allah yang nolong. Dibalikin hati orang-orang, didatangkan ini, itu, uang gak ada, ada diuangkan. Kalaupun udah jadi, didatangkan profesional yang jujur, profesional yang kuat dan terpercaya. Nanti kerjanya kerja bagus, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, ditolong, begitulah. Makanya tenang aja, ya saudara gak usah pengen jadi presiden. Siapa yang memilih, ya kan? Tapi kalau udah garisnya ada, walaupun rada kurang jelas garis itu, nah sudahlah, enggak usah banyak pikiran. Pokoknya mah jadi orang lempeng, jujur, kerja dengan baik, udah bakal ketemu dengan takdir kita. Percayalah hadirin. Lah apa saudara pikir saya jadi dianggap kiai gini? Kebayang? Enggak kebayang, Pak. Saya menjalani hidup ini benar-benar enggak nyangka takdirnya begini tuh, Pak. Saya anak seorang prajurit, bukan turunan pesantren. Kuliahnya elektro, gak nyambung hadirin. Kerjaan saya tuh pengusaha bisnis dari TK dulu, Pak. Tapi garisnya begini, dari kecil KM, ketua senat, menwa dan sebagainya. Jadi ada sendiri, makanya jadi begini juga. Kok jadi? Pasti udah ada di sananya. Gitu. Tinggal jadi kiai benar atau kiai gak benar. Jadi pecinta Allah, pecinta dunia. Jadi mengajak tauhid lurus ke Allah atau ngajak senang ke dunia, itu kiai itu, Pak. Udah garisnya mah ada, cuman jadi kiai syu', ulama syu' atau ulama benar. Makanya enggak usah ambisius, ya. Halo? Tenang. Ini benar penting, Pak. Tenang, tenang. Tentang istri yang galak dan sebagainya itu ya itu udah garisnya, Pak. Wah, kok saya ngaco begini? Ah, itu mah garis pilihan saudara yang kan ada takdir yang memang udah bekal ketemu, tinggal caranya benar, mengampan ada juga takdir berlapis. Seperti gini, kamu kalau sedekah, maka akan ditolak bala, dilipat gandakan rezeki. Kalau gak sedekah, nah itu takdirnya yang ini. Nah ini bisa milih, Pak. Tapi tetap tidak keluar dari lauh mahfud, semuanya gak ada yang keluar. Sehebat apapun ikhtiar, gak pernah keluar dari lauh mahfud. Kalau kamu bersyukur akan ditambah nikmat. Kalau kamu kufur azab jadi pedih. Gitu. Kalau kamu pasrah ke Allah tawakal urusan diberes. Kalau kamu ngurus sendiri pasti stres. Gitu. Lebih simpel hidup ini, Pak. Makanya belajar agama supaya ngerti. yang pagi-pagi misalkan takdirnya akan digigit anjing, itu dalam lauh mahfuz, tapi dia sedekah, sedekahnya agak besar, bisa jadi sorenya jadi dia yang gigit sate, gitulah hadirin. Oh iya Pak, sedekah itu penolak bala dari satu takdir ke takdir lain. Doa juga begitu. Kenapa saya barusan doa dulu? Karena siapa tahu yang tadinya niatnya salah jadi benar, yang tadinya susah jadi lancar. Karena doa itu bisa merubah takdir dari satu takdir ke takdir lain. Kenapa? Karena Allah yang menguasai. Kayak istri misalkannya, misalkan wah istri gimana rewel bawel dan sebagainya. Kalau ngandelin nasihat mah enggak mempan, Pak. Istri itu susah dinasihatin oleh suaminya. Kenapa? Karena udah tahu modal suaminya, ya. Enggak cocok omongannya dengan dengan kelakuannya. Sabar, Bu, sabar. Sami enggak sabar, ya. Kan Bapak dihormati istri itu bukan karena keren. Bapak dihormati istri itu karena istri aja enggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Ya. Tuh kan, tiap omong pasti ketawa. Ketawa itu karena ngetawain diri sendiri, adanya. Dah. Makanya sekarang wajib tiap hari nambah ilmu. Udah bener nih perusahaan. Sholatnya dijaga, ilmu ditambah. Karena iman itu tumbuhnya dengan ilmu dan diamalkan seperti ini. Kalau perusahaan gak ada ibadahnya, ah, sudah stres. Ini kan stres di kantor, naik ke sini tenang beberapa menit, ya kan? Ya ada tenangnya lah. Tapi kalau Allah nolong, ya, wah gimana dong kalau sholat nanti kurang produktif. Dengerin Pak, sholat itu saripatinya dalam tiangnya agama. Emang dengan pikiran kita kerja misalkan 5 jam menyelesaikan masalah, tapi sholatnya bagus diringkas aja oleh Allah jadi 2 jam bisa beres Pak. Tadinya meyakinkan klien itu lama dengan segala argumen, tapi sholatnya bagus belum juga ngomong jadi saya begitu hadirin. Oh iya serius Pak, kan yang ngebulak-balik hati itu Allah Pak. Kami juga belajar di sana membangun pesantren. Pokoknya ke masjid dulu. Masjid dulu, masjid dulu. Nanti Allah bereskan. Masjid akhirnya tidak muat. Murid renovasi. Perlu 12,5 miliar. Gak apa-apa, bikin yang bagus. Allah yang maha kaya. Yang paling berhak itu adalah rumah Allah. Bikin komponen yang bagus. Jamu. Bikin lift yang bagus. Supaya masyarakat bisa menikmati. Yang lumpuh, yang tunanetra. Bikin. Tapi mahal, gak apa-apa yang bayarnya juga Allah. Alhamdulillah dari anggaran 13,5 yang terkumpul cuma 30 miliar hadir. Jadi gimana ya? Begitu Pak, udah gampang bagi Allah dibalik-balikin aja hati itu. Ada yang tertarik lihat sendal, ini pesantren kok rapi sekali sendalnya, gelempeng 100 juta gitu Pak. Ini kok toiletnya bersih, rapi, langsung keluar. Allah mudah membulak-balik hati. Sama ke istri juga Pak, kalau ngandelin nasihat mah repot, mending ngandelin sholat, doa, ya Allah saya terima yang ini. Nah wajahnya jangan gitu, saya terima, tapi tolong ya Allah, jadikan saya kepala keluarga yang sabar. Jadi kalau ada apa-apa di rumah tuh jangan sibuk nyalahin istri dan anak, kita dong kepala keluarga, ya. Makanya penting sekali yakin Allah yang ngebulak-balik hati. Ini ada akhwatnya enggak di sini? Yang mana di belakang ada? Bu. Saya kira cuman kita aja, Pak. Maaf ya, Bu. Ibu. Bu. Apakah mau punya suami yang mudah tersinggung? Apakah mau punya suami yang mudah marah? Apakah mau punya suami yang suka ngomel-ngomel terus di rumah? Apakah mau punya suami yang suka mengungkit-ungkit kesalahan? Apakah mau punya suami yang tidak pemaaf? Apalagi suami, Bu. Kami juga tidak mau istri begitu. Gak boleh ketawa gitu, Pak. Itu teh dengki namanya. Maksudnya sama ya, Bu. Ibu gak mau, kami juga gak mau. Yang baik, yang bagus mah. Yang kedua, jadikan rumah tangga itu niatnya amal soleh. Wa amilus solihat. Jadi yang membuat berat hidup ini, karena kita targetnya hanya duniawi, tidak target jadi amal. Coba di Telkomsel ini meninggal bawa pulsa berapa ke kuburan? Nah, jawab. Yang tiap hari mikirin pulsa, enggak lah, mau berapa bawa giga itu ke kuburan. Kuota apa yang enggak, yang dibawa dari Telkomsel ini cuma amal soleh, betul? Mau dibungkus pakai kabel. Saya sudah nanya ke pengusaha semen, bos, bos mikirin semen siang dan malam, nanti di kuburnya mau berapa sak bawa ke kuburan, dicor ya bos ya, ah kepalanya aja dicor kenangan, enggak mau tuh. Tiap hari mikirin semen mati enggak dibawa pak. Makanya kerja itu adalah amal soleh, berumah tangga adalah amal soleh, dakwah adalah amal soleh. Jangan mikir yang lain-lain, pikiran kita gimana nih diterima. Jadi kepala keluarga, istri masih kurang menghargai, ini jadi ladang pahala sabar, ladang pahala dakwah, betul? Amal soleh. Orang yang amal soleh itu syaratnya cuma dua, niatnya lillahi ta'ala, dua caranya benar, dah selesai. Gak harus kok diterima kasih orang, dikagum, gak penting. Nah orang yang berat dalam hidup ini pasti gak ikhlas pak. Apa artinya ikhlas? Putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah. Orang yang kurang ikhlas cirinya kalau dipuji semangat, gak dipuji gak semangat, dicaci patah semangat. Orang yang gak ikhlas banyak sakit hatinya. Lagu yang sakitnya sampai di sini itu kalau judul aslinya aku tak ikhlas sama sekali itu ya. Makanya begitu. Karena kalau orang ikhlas mah hare-harewe pak, puji, caci, ember jatuh sama gak ngepek ya. Oh iya pak, orang ikhlas itu yang dipikirannya cuma satu, Allah nerima enggak nih amal saya. Makanya bu, kalau ibu masak udah capek-capek nyiapin buat suami, terus suami pergi, maaf ma, saya enggak ada waktu buat sarapan, pergi. Orang ikhlas mah enggak ada masalah tuh. Niat udah jadi amal, masak jadi amal, nyuguhin jadi amal. Enggak dimakan bukan rezeki suami, tinggal dimakan beres, enggak ada ruginya. Tapi yang enggak ikhlas, gitu. Anak-anak tuh gitu bapak kamu. Gitu hadirin. Apa-apaan nafas kayak gitu ya. Pedih hati ibu, pedih. Kenapa pedih mah? Itu si bapak mah enggak menghargai sama sekali sama kerja jerih payah mama. Kenapa dong mama nikah sama papa? Habis enggak ada lagi nah. Makin jelek aja. Enggak boleh gitu. Jalanin weh. Di kantor udah berbuat yang terbaik, gak dihargai, gak ada masalah. Nih dengerin. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Perlu tidak. Mau ngapain dianggap orang baik? Yang penting tuh jadi orang baik. Baru kepikir ya. Capek pengen dianggap orang baik tuh acting baiknya tuh. Senyumnya acting, ramahnya acting, semuanya acting. Acting tuh capek. Yang enak tuh just the way you are. Sekalinya saya bahasa Inggris hargai dong hadirin. Aduh ini tidak menghargai. Biasa aja dengar just the way you are. Emang artinya apa? Apa pak? Dilarang merokok? Ya baik. Hadirin, lempeng hidup mah, lakukan yang terbaik, PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala. Udah, gak harus kok kita dihargai orang, mau ngapain? Hah? Capek, pengen dipuji, capek, pengen diterima kasih, capek. Makin ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai, makin sering sakit hati. Mau ngapain? Hah? Pembagi rezeki itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah yang ngasih karunia. Nih belajar ikhlas. Ada orang tidak ada orang, Allah ada? Jawab. Allah ada? Orang lihat, orang enggak lihat, apakah Allah melihat kita? Lihat? Yakin? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah mengecewakan? Mungkinkah ada yang kelupaan dibalas? Mungkinkah ada yang ketuker? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Enggak mungkin. Fa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarr. Ketemu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Anteng aja hadirin. Anteng aja. Lakukan yang terbaik. Jadi karyawan lah, kerja aja yang baik. Saya gak dapat penghargaan, biarin. Allah pasti menghargai. Orang yang berzina saja ngasih minum, cerita Rasulullah, ngasih minum anjing kehausan, turun ke sumut, gigit selopnya, naik lagi, kasihin, Allah maha melihat, gak ada yang lihat, Allah yang lihat, tuh hadiahnya diampuni dosanya. Udah, jangan suka cari muka atasan, mukanya cuma dikit. Udah, mending cari ridho Allah saja. Udah saudara nyari muka atasan, atasannya dibikin enak, tetap enak saudara, lihat saudara. Jangan suka ingin menonjolkan diri, jadilah seperti jantung. Berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, gak pernah overacting. Yang suka menonjolkan diri itu adalah ambeien, makanya dioperasi. Karyawan yang overacting namanya karyawan, operasi aja. Tenanglah, ada Allah, wa huwa ma'akum. Aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha menyaksikan apapun yang kau lakukan. Anteng hadirin. Dah, lakukan yang terbaik dimanapun. Dah, jangan pusing mikirin gaji. Itu bagian manajemen ya. Saudara bagian bersyukur. Nanti kok rezeki dari Allah tidak terikat gaji dari kantor. Dari mana aja. Mungkin orang mertua yang tadinya enak lihat saudara, ya sudah kamu pakai apartemen saya. Yang ngeluh malu nasi segera. Oh hadirin sekalian, enak urusan dengan Allah. Urusan dengan kita adalah amal soleh, amal soleh, amal soleh. Jangan sibuk dengan penilaian orang. Sibuklah dengan penilaian Allah. Jangan ngarep-ngarep. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab hadirin, mumpung pertanyaannya gampang. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih ke kita? Perlukah kita mengharap-ngarap orang muji kita? Jawab. Perlukah kita ingin dikagumi orang lain? Mau apa dikagumi orang? Cicilan tetap kita yang bayar. Paling cuman gitu. Tetap aja cicilan kita yang bayar. Kalau terus nyumbang ya lumayan. Kenapa Pak? Seperti yang menjiwai. Kita stakar kebak nyicil demi dipuji orang. Sudahlah, normal lah hidup tuh hadirin. Proporsional, jangan diperbudak pujian orang. Hilang amal solehnya. Tiga, tawassobil haq. Ayo, syarat ketiga orang beruntung adalah senang menerima nasihat dan bisa memberi nasihat. Artinya ambil bagian dalam dakwah. Ini nih Pak yang menjadi lemah bagi kita tuh. Kita tidak merasa dakwah itu bagian dari keberuntungan. Padahal ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Rasulullah tuh bukan hanya memperbaiki diri, tapi juga memperbaiki yang lain. Kita tuh kalau sibuk untuk memperbaiki diri namanya solih. Tapi yang bisa memperbaiki orang lain namanya muslih. Itulah yang disebut kuntum khaira ummah. Manusia terbaik itu justru yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi udah ngajak orang kepada kebenaran dan nolak kemungkaran. Kita kurang stand up. Maaf ya kalau bahasa itunya tuh, lihat orang buang sampah, diam aja, gak stand up, harusnya bergerak kita tuh. Pak, maaf tempat sampahnya di sini. Harusnya berbuat, lihat parkir sembarangan, kita cuek saja. Bahkan kita ngikut lagi parkir sembarangan. Nah, hadirin, ini serius nih hadirin, ya. Kita kadang-kadang enggak ngajak orang ke masjid aja enggak ngajak. Ngaji, ngaji, enggak ngajak orang ngaji. Kita tuh rada kurang nih mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Kurang berani, tapi pada keberuntungan itu justru pada ngajak. Perkara orang ikut atau enggak, tapi kita sudah ingin menjadi lebih baik. Berapa banyak istri yang suaminya sholat di rumah enggak berani ngingetin. Bilang baik-baik, Pak. Aduh, Mama tuh senang lihat papa rajin sholat di rumah. Ripa, katanya kalau pertolongan Allah tuh datangnya TBM. Apa TBM mah? Kalau sholat tuh tepat waktu berjamaah di masjid. Itulah tempatnya pertolongan Allah. Kalau kita sholatnya ditelat-telat terus, Pak, kayak dipanggil atasan telat terus, ujungnya dipecat. Kayak pembantu dipanggilnya telat terus, kan bikin gak bagus tuh, Pak, prestasinya. Ayo, Pak, kita keluarganya sholat tepat waktu. Dan berjamaah, Pak. Karena kalau sholat sendiri, pahalanya cuma satu. Kalau jamaah 27, kita gak akan kuat sholat duhur 27 kali. Tapi kalau ada yang nemenin, jadi 27. Jangan pernah modan di masjid, Pak. Sholat berjamaah. Katanya kalau ingin lihat umat Islam lelakinya, lihat waktu Jumatan. Tapi kalau ingin lihat orang yang beriman, lihat sholat subuh. Karena membedakan tuh, Pak, Jumatan dengan subuh tuh, ya. Perjuangannya beda. Nah, Pak, Pak, ke masjid lah, Pak. Kita ke masjid, sholat isya jamaah, Pak. Itu separuh malam dianggap sholat terus-menerus. Sholat subuh jamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Papa ke masjid, Pak, saya juga mau ikut. Pak, kalau papa sholatnya di rumah terus, katanya termasuk lelaki soleha loh, Pak. Mama gak enak punya suami soleha. Kan sama-sama pakai mukena, kan janggotnya kemana. Ngerti gak ini tadi, ketawa-ketawa, ngerti gak? Pokoknya pulang dari sini, Pak, jangan jauh dari masjid, percayalah, Pak. Udahlah kalau orang sudah ahli masjid. Dan di masjid itu bukan hanya sholat aja, tapi juga beres-beres dan infak. Di sini modern sekali, ya, itu betul tidak? Pakai cenderung rada susah itu kayak gitu. Saya emang gak begitu yakin. Yang enak mah yang lubangnya gede gitu, Pak. Itu tadi saya juga enggak emang ya, belum lagi pin takut ketahuan orang ya. Bu, Pak, tapi kalau ada itu jangan nanggung mewakili yang lainnya 2 juta begitu. Tapi kalau enggak, ke masjid itu harus dimakmurkan. Tidak dengan sholat tapi belajar itikaf, munajat, dan jangan lupa makmurkan dengan harta tenaga kita. Nah, Bapak Ibu yang baik, pokoknya kita harus masuk dalam dunia dakwah. Enggak boleh sendirian aja. Hoax itu ya, hoax sekarang tuh sebetulnya rada miris sekali dengan keadaan. Jadi curiga ini berita teh benar atau enggak. Nah, kita harus membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Saya korban dibully terus, Pak, ya. Nah, akhirnya saya doain terus, ternyata yang ngebulinya mesin. Pantas dinasehatin enggak mempan-mempan. Udah mah dibijaksanain ya, mesinnya harus apa? Mestinya dibayat. Sudahlah, enggak apa-apa. Yang penting mah kita mah enggak membalas keburukan dengan keburukan. Walaupun mesin enggak ngerti, tapi Allah Maha mengerti, ya. Yang keempat, makanya stand up, Pak, ya. Coba tuh, Pak. SD berapa tahun? 6. SMP, SMA 12 tahun, Pak, belajar di Indonesia, buang sampahnya enggak pada tempatnya tuh. Belajar apa aja, kuliah 5 tahun, 17 tahun, tetap we, ngerokok sembarangan, kelenyut, kelenyut. Saya senang di sini tidak ada yang merokok ya, Pak. Serius, Pak, saya suka heran lihat yang merokok tuh, ya tetap apa gitu yang ada dalam pikirannya, sedot, tiup, sedot, tiup. Enggak jelas sama sekali, Pak. Dan ini serius loh, Pak. Saya suka perhatikan dan enggak ada perokok senyum, Pak. Kayaknya teruat begitu hidupnya tuh, Pak. Duduknya juga di gang-gang, di pojok-pojok, enggak jelas sama sekali kehidupannya. Belum lagi asapnya, Pak. Kan dia enggak bertanggung jawab tuh, Pak. Perokok tuh minimal kalau dia enggak bisa tanggung jawab ke diri, ke orang lain lah, ya. Jangan sampai meracuni orang lain. Telan itu asap sendiri, Pak. Pakai kantong kresek sini. Utuh untukmu. Itu minimal, Pak. Jangan lihat yang ngerokok, saya jadi tahu nih, hadirin. Tobat mumpung Ramadan, jadikan sarana berhenti merokok seumur hidup. Dah kuat, saudara. Nah, kita lihat yang perokok, jangan menghina, ya. Tapi doakan. Sing pahit, sing pahit. Mudah-mudahan pahit, kapok dia. Dan kalau mau berhenti merokok, caranya mudah, Pak. Tiap mau beli rokok, sedekahkan. Oh, tidak. Allah melihat gejolak jiwa, ya. Allah menyaksikan getirnya saudara menafkahkan uang buat merokok ke sedekah. Karena kan sekali sedekah, sekali merokok 20 ribu, sebulan 600, setahun 7.200, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96, ngejomplang sekali. 7.200 lawan 96. Makanya penuh derita para perokok itu, ya. Cuk, mulai saat ini berhenti merokok. Kan bagus Telkomsel bebas asap rokok dan bebas dari para perokok. Kalau ada, kalau di tempat kami, Pak, kalau ada karyawan merokok tuh tinggal milih aja salah satu, berhenti merokok atau berhenti jadi karyawan, beres. Kenapa? Terakhir, tawa sohabi sabar. Jadi sabar itu seperti kepala di tubuh. Orang yang enggak punya kepala itu pasti enggak normal hidupnya, benar? Sabar itu menahan diri, Pak. Jadi keberuntungan tuh orang yang sabar. Sabar itu mengendalikan diri. Kita udah dapat pelajaran dari pilkada kemarin. Orang yang tidak bisa menahan lisannya bisa masuk penjara, benar? Jangan sampai ngobrolin beliau saja, tapi ngambil hikmah dari perilaku beliau. Etos kerjanya katanya bagus, ininya yang kurang bagus. Kejunggal juga, benar? Dan banyak juga orang yang hidup dalam merasa, tapi ini tidak ketahan. Emosi tidak ketahan, ujungnya jadi masalah. Makanya harus diprogram target jadi orang yang bisa menahan diri. Bu. Bu. Ya, kenapa? Ada ibu-ibu nyusup di sini. Atuh, Pak, kalau dipanggil ibu-ibu enggak usah nyaut, Pak. Itu tidak adil, Pak, tidak pada tempatnya. Dengar. Bapak-bapak sing jadi kepala keluarga tuh sing jadi teladan buat keluarga, ya. Kalau istri menjengkelkan dan sebagainya, tenang. Ingat, wanita dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi disabarin, Pak. Lelaki itu wajib sabar tuh, Pak. Tapi istri sabar, Pak, ya. Wajib sabar. Doain dan disolatin. Ya, bukan jenazahnya, kita sholat lalu minta ampun. Kita yang tanggung jawab, Pak. Kita yang tanggung jawab. Jangan suka nyalahin wanita, jangan nyalahin istri. Emang wanita begitu? Dulu kan udah dijelasin. Suka kurang jelas itu masalah. Shh, diam, gak boleh ngomongin orang nih, rumah. Ibu yang baik, Bu. Ibu, kalau dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Itulah dunia wanita, Pak. Jadi mereka tuh banyaknya suka bicara dulu, ya, baru berpikir. Bu, kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dan anjing gitu, Pak. Jadi mikir dulu, bicara dulu, baru mikir, baru ketawa. Nah, kita lelaki enggak boleh mudah tersinggung karena bisa cepat robahnya. Sing sabar. Jelas? Maaf ya, Bu. Bu. Bu. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau, ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, tuh kan. Jadi enggak boleh ngetawain wanita. Ini teh bukan buat ketawa, Pak, buat mikir. Sing sabar, ya. Pak, Pak, ya. Awas loh kalau ke undangan, jaga pandangan, Pak. Siap, Bu. Kenapa Papa lihat perempuan itu terus? Enggak sengaja atau Bu, Ma? Enggak sengaja tapi sering. Emang dia sama saya cakepan mana, Pak? Atuh cakepan ibu, Bu. Bohong. Enggak percaya, Pak. Bohong, jujur. Kalau jujur sih dia, Bu. Apa? Bisa pulang kan? Makan istighfar. Sing sabar, Pak. Pak mau buka makan apa nih? Makan ini opor ayam lah, Bu. Ayam tuh mahal, Pak. Ya karedok aja. Papa kan mencret. Atau yang gampang aja lah, Bu, beli ke warteg. Oh, gitu ya. Masakan Mama enggak enak kan? Nah, tenang, tenang. Ini teh hal yang lumrah, Bu. Anggaplah ini latihan kesabaran, Pak. Pak, nanti ke undangan Ibu pakai baju yang mana ya, Pak ya? Atau terserah Ibu mana yang cocok. Ih, ditanya malah nanya lagi. Pilihin. Mau yang mana, Bu? Yang merah atau yang biru? Merah, Bu. Ibu merah keren. Tapi kan biru juga bagus, Pak. Oh iya, sok atuh pakai. Hijau keledah, biarin aja. Meningkat kesabarannya, Pak. Kenapa sampai peluk-pelukan gini, Pak? Ya ini menjiwai sekali. Nih. Ada yang istrinya kayak gitu enggak, Pak? Aklamasi ada ya. Sing sabar ya, Pak ya. Jadi setiap situasi sulit itu adalah sarana berlatih. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita itu enggak aneh, enggak latihan. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, oh itu naik kualitas kebaikannya. Apalagi berbuat baik sama orang yang berbuat jelek. Upgrade. Nah inilah sebetulnya yang kita perlukan. Suasana tidak enak, pahit, tidak nyaman. Dan itu yang membuat kita jadi indah dengan kesabaran. Target setiap waktu nambah ilmu supaya kuat iman. Target setiap aktivitas jadi amal soleh. Target setiap hari jadi bagian dari dakwah. Dan target setiap waktu berlatih kesabaran. Tidak akan pernah jadi orang rugi. Karena kuncinya adalah amanu wa amilu solihat wa tawasobil haq wa tawasobis sabr. Alhamdulillah. Penutup, hadirin laporan tahun lalu kan di sana ya, di mana kita. Alhamdulillah 2014 terkumpul 33 miliar, 2015 dari yang gini terkumpul 53 miliar, setengah juta yang terbantu, 2016 kemarin ya, terkumpul 84 miliar. Ini sudah sampai ke Suriah untuk sekolah anak-anak yatim di sana, ke Palestina di Jalur Gaza udah jadi masjid juga, ada masjid dengan santri tahfidz, terakhir ke Ethiopia yang benar-benar enggak punya makanan dan sebagainya. Di samping di Indonesia jadi ribuan penghafal Quran, ribuan beasiswa juga, kambing-kambing untuk kurban dibesarkan oleh masyarakat dari uang di sini. Kalau saudara perlu ambil saja ini, bawa ke rumah diisi sampai udah penuh, terserah mau dikemanain. Kalau mau dikumpulin tinggal di SMS ya, nanti ada yang ngambil. Kalau ada tetangga sakit keluarin aja, gak apa-apa. Karena yang penting tiap hari sedekah dan cukup uang sisa ya. Misalkan beli roti 20 ribu, pakai uang 100 ribuan, sisanya gini. Kenapa bukan amin? Sahabat sekalian, kalau tertarik ilmu tauhid seperti ini di Facebook AA aktifnya ya. Abdullah Gimnastiar, KH Abdullah Gimnastiar yang ada contreng biru. Nah, di sanalah dakwahnya sekarang lebih efektif. Kita mau kumpulkan dana wakaf enggak nih? Amal jariah ini khusus untuk asrama saudara kita yang duafa. Salah satu pesantren kita gratis sekali dan asramanya harus diperbaiki supaya sama dengan yang lainnya. Sambil kita baca ayat Quran, kita kumpulkan wakaf. Silakan berwakaf ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. آيات كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم

wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Perbaiki sholatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, insya Allah akan banyak sekali pertolongan Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang belum sunnah, sunnah dulu. Ya, yang belum sunnah, boleh sunnah dulu. Jazakallah khairan kepada Ageng untuk tausiah pada siang hari ini. Kajian zuhur besok hari bersama Ustadz Munzir Sitomorang dengan tema fitnah-fitnah di akhir zaman. Kita tutup kajian zuhur kita dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.